الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, di sesi yang keempat dari pembahasan Kitab Al-Arjuza Al-Mi'iyah Fi Dhikri Hali Ashrafil Bariyah karya Al-Allama Ibn Abil Izz Al-Hanafi Rahimahullahu Ta'ala. Baik, kita akan memasuki peristiwa yang ke-10 dari peristiwa fase Mekah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang Rasul, yaitu pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Kata penulis di halaman 19, bait syair yang ke-15. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. Pada tahun itu juga beliau melangsungkan akad nikah dengan Khadijah. Melangsungkan akad nikah dengan Khadijah. Ya. Baik. وبعده إفضاؤه إليها. Dan setelah itu beliau tinggal bersama Khadijah. Jadi orang Arab itu kadang terjadi pernikahan, akad namanya. Tinggal bersama, tidak mesti pada saat itu, mungkin di waktu lain. Yaitu albina namanya. Albina. Dan di sini, apa namanya, penulis terangkan bahwa pada tahun itu maksudnya tahun berapa? Peristiwa sebelumnya apa? Yang sebelum ini peristiwa Nabi berniaga ke Syam dengan modal Khadijah. Tahun berapa itu? Tahun 25 dari umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tahun itu tahun berapa? Ya 25 dari umurnya. Pada kemana? Sudah mulai ngantuk. Baik. Ya, pada tahun 25 dari umurnya, beliau melangsungkan akad nikah dengan Khadijah. Ya, bahasa lainnya bahwa Nabi menikah dengan Khadijah di umur beliau berapa tahun? 25 tahun. Ya. Dan di tahun itu juga beliau tinggal dengan wabadahu. Setelah itu, maksudnya setelah 25 tahun, berarti tahun ke 26. 26 tahun. Iya. Jadi beliau menikah di tahun, apa namanya, di umur beliau 25 tahun, dan masuknya di umur 26 tahun. Iya, dan ini disebutkan pendapat kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan bahwa beliau menikah di tahun 21 tahun. Ada yang mengatakan beliau menikah di tahun di umur 30 tahun. Di umur 30 tahun. Iya, tapi yang populer adalah di umur 25 tahun. Di umur 25 tahun. Dan yang populer juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, dan waktu itu Khadijah umurnya berapa tahun? 40 tahun. Itu yang populer juga. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Karena itu diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari jalur Al-Waqidi. Dan Al-Waqidi ini populer dalam riwayat sirah, tapi dia matruk, ditinggalkan haditsnya. Sangat lemah riwayatnya. Iya. Tadi yang mengatakan bahwa umur Khadijah waktu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umurnya sekitar 28 tahun. 28 tahun. Iya. Baik. Nah, itu pendapat yang lebih dekat ya lebih dekat, lebih kuat dari sudut riwayat sirah, dan lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Karena anak-anak Nabi SAW semuanya berasal dari mana? Dari Khadijah. Kecuali satu. Sebagaimana akan diterangkan nanti, putra beliau Ibrahim berasal dari budaknya Maria Al-Kitbiyah. Jelas? Bismillah. Diumumkan kepada pemilik mobil dengan plat nomor B2431 SIC. Kami ulangi, bagi pemilik mobil dengan plat nomor B2431 SIC, dimohon untuk memindahkan mobilnya terlebih dahulu karena mobil di sampingnya akan keluar. Terima kasih. Baik. Jadi ada yang mengatakan umurnya 40 tahun. Tapi yang benarnya kita bilang di umur berapa? 28 tahun. Itu yang disebut oleh jumlah ulama ahli sirah. Apalagi, apa namanya? Seluruh putra atau seluruh anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Iya. Dan perempuan biasanya di umur 40 tahun itu sulit dikatakan melahirkan dengan jumlah anak sebanyak itu. Jelas ya. Berarti kalau umur Nabi saja diutus sebagai seorang Rasul 40 tahun. Dan Khadijah waktu itu umurnya 40 tahun dinikahi oleh Nabi. Berarti ketika Nabi diutus sebagai seorang Nabi, Khadijah umurnya sudah berapa tahun? 55 tahun. Dan itu agak jauh ya dari sudut, apa namanya, dari sudut kelumrahan. Apalagi riwayat yang mengatakan 40 tahun itu tidak ada asal-usulnya dari riwayat yang kuat. Hanya berasal dari riwayat yang lemah. Dari riwayat yang lemah. Iya. Tapi sebagian orang Masya Allah senang juga ya cerita Khadijah umur 40 tahun. Bisa dia goreng sana-sini itu kisah. Iya. Jadi enggak bagus ya. Baik. Kemudian ada yang unik dari pernikahan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa ayahnya Khadijah itu tidak mau menikahkan Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini anak yatim. Gitu. Anak yatim. Sedangkan mereka ini menganggap dirinya banyak harta begitu di tengah orang-orang Quraisy. Tapi Khadijah radhiyallahu anha itu sangat mengetahui dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menikah dengannya. Disebutkan ya kisah dan bagaimana Nabi sangat pemalu di dalam hal tersebut. Yang jelas sebagian dari keluarga Khadijah mengatakan apa namanya? Kita berikan makanan dan minuman untuk bapaknya. Dan waktu itu mereka masih boleh minum khamar ya. Minum khamar. Jadi buat bapaknya ini minum sampai dia kayak mabuk begitu. Iya. Setelah itu Khadijah berkata kepada ayahnya ketika dia mabuk bahwa Muhammad bin Abdullah melamar saya. Maka nikahkanlah saya dengan dia. Iya. Maka oleh Khadijah pun ayahnya ini diberi pakaian yang bagus, diberi hullah kayak sebuah acara besar gitu kan. Setelah itu begitu mabuknya sudah mulai hilang, tiba-tiba dia melihat dirinya kok pakaian resmi seperti ini. Apa yang terjadi? Ya. Maka dia berkata, "Ada apa dengan saya?" Kata Khadijah, "Engkau telah menikahkan saya dengan Muhammad bin Abdullah." Kata ayahnya, "Saya tidak akan menikahkan kamu dengan anak yatimnya Abu Talib." Ya. Dia sumpah tidak mau. Kata Khadijah, "Kamu ini, engkau ini wahai ayahku ingin menganggap dirimu bodoh di depan orang-orang Quraisy, engkau tidak malu? Sudah mengumumkan saya nikah dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba kau batalkan? Terus Khadijah bicara sampai ayahnya ridho. Kalau begitu tidak ada masalah. Nah itu kisah pernikahan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Ada kisah yang lain ya di dalam hal tersebut, tapi ini yang paling dekatnya dari sudut riwayat. Iya. Kemudian setelah itu disebutkan peristiwa yang ke sebenarnya ini tidak disebut. Kalau dirangkaikan dengan kisah pernikahan cocok ya. Jadi pernikahan dari belakang pernikahan lahirlah anak-anaknya, kan begitu. Jadi kita sambung aja ya pembahasannya. Penyebutan nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Kata beliau, "Wawilduhu minha khala Ibrahim fal awwalul Qasim hazat takrim." Kata beliau, semua anak beliau adalah dari keturunan Khadijah. Wawilduhu. Wilduhu itu bahasa lain untuk waladuhu. Al-walad, al-wild itu sama ya. Al-walad itu anak. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau kita bahasa Indonesia kan anak gitu ya. Bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan. Kan begitu. Iya. Mungkin itu banyak bahasa seperti itu. Ada kata umumnya ya. Ada kata umumnya. Untuk anak, terus dipecah lagi. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, sekarang di bahasa Arab juga seperti itu. Iya. Kalau al-ibn itu untuk laki-laki. Al-bint untuk perempuan. Tapi kalau digabung semuanya anak-anak, bisa dikatakan al-walad. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, itu dalil bahwa walad digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Jadi seluruh anak beliau dari keturunan Khadijah. Khala Ibrahim. Kecuali Ibrahim. Ya, malah Ibrahim ini putra Nabi yang paling muda umurnya. Namun lahirnya dari Maria Al-Kitbiyah. Bukan lahir dari Khadijah. Siapa putra-putra Nabi? Fal-awwalul Qasimu hazat takrim. Anak pertama beliau adalah Al-Qasim. Anak pertama beliau adalah Al-Qasim yang telah memperoleh pemuliaan. Iya. Dan Al-Qasim ini kunyah beliau. Nabi Muhammad kunyahnya siapa? Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim. Dan beliau wafat di umur yang masih wafat di usia masih kecil. Ada yang mengatakan dia wafat dan sudah mampu berkendaraan. Ya, dan ini pendapat kebanyakan ulama sirah. Dikatakan umurnya sekitar 2 tahun, dan yang mengatakan umurnya sekitar 17 tahun ketika dia wafat. Ya. Kemudian kata beliau, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna Khatimah. Kemudian Zainab, Ruqayyah, dan Fatimah. Serta Ummu Kulthum yang menjadi penutup anak-anak perempuan. Wa Tahiru Tayyibu Abdullahi Wakila Kullismin Lifardin Zahi. Ya, juga yang digelari At-Tahir, At-Tayyib, yaitu Abdullah. Ada pendapat bahwa setiap nama adalah untuk seorang yang tampan. Baik. Di sini saya poinkan 3 pembahasan. Pembahasan pertama, seluruh anak beliau adalah keturunan Khadijah. Kecuali siapa? Ibrahim. Kemudian yang kedua, penyebutan nama anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah disebut semua namanya. Yang ketiga, silam pendapat tentang Abdullah. Globalnya begini, Abdullah ini ada yang menamakan dia satu orang. Satu orang saja. Abdullah digelari juga At-Tahir, digelari juga apa? At-Tayyib. Itu pendapat pertama. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Abdullah ini untuk tiga orang, tiga nama. Abdullah, At-Tahir, dan At-Tayyib. Iya. Itu maksud dari penulis di sini. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang tidak kuat. Karena itu bahasa penulis di sini, kullu ismin li fardin zahi. Setiap nama untuk wakila. Kila itu pelemahan, melemahkan. Kan ini bukan pendapat kuat. Jadi yang pertama, setiap nama itu seorang yang tampan. Maksudnya orang tertentu, anak sendiri begitu. Iya, dan itu bukan pendapat yang kuat. Ya kalau disebut semuanya, berarti anak Nabi SAW jumlahnya ada berapa? 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki, Al-Qasim, Ibrahim, atau sebelum Ibrahim dia berurut secara umur ya, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Baik. Kalau perempuan, berurut. Zainab, Ruqayyah, kemudian, sebenarnya Ummu Kulthum dulu ya, Ummu Kulthum, lalu Fatimah. Jadi Fatimah itu putri Nabi yang termuda umurnya. Putri Nabi yang termuda umurnya. Dan Fatimah radhiyallahu anha di antara seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling utama. Beliau yang paling utama. Kenapa? Kenapa Fatimah yang paling utama? Karena Nabi mengatakan bahwa Fatimah adalah sayyidah nisa'i ahli jannah, pemimpin para perempuan penduduk surga. Jadi tidak ada yang di atasnya Fatimah begitu. Baik. Ya, jadi inilah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya. Halaman 21, bait syair yang ke-19, waktu wafat anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal kullu fi hayatihi dhaqul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Semua anak beliau kecuali Fatimah merasakan kematian pada masa hidup beliau. Dan Fatimah meninggal saat setengah tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan berikutnya adalah penjelasan bahwa anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya wafat di masa Nabi masih hidup. Iya. Semuanya wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan yang paling populer wafatnya itu adalah putra beliau Ibrahim, disebutkan di dalam berbagai riwayat. Ya, semuanya wafat di masa Nabi masih hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ya, beliau wafat 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan itu di dalam hadis Aisyah di riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah kisah yang populer ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah para istrinya. Hadisnya panjang. Kemudian Fatimah datang berjalan. Disebutkan gaya berjalannya persis sekali dengan ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibisiki suatu kalimat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah menangis terseduh-seduh. Iya. Setelah itu Nabi pindahkan Fatimah sebelah kirinya, dibisiki lagi sesuatu, Fatimah pun sangat gembira. Sangat gembira. Ini dihadiri oleh istri-istri Nabi. Dan Fatimah apa? Dibisiki oleh Nabi. Begitu selesai kejadian itu, Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Fatimah radhiyallahu anha, saya tidak akan menyiarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau masih hidup. Ya, setelah Rasulullah wafat, Aisyah bertanya kepada Fatimah. Nah, ini baru penuntut ilmu ya. Kalau kita masyaallah ya santai aja kita. Wah, gampang itu, nanti saya catat. Saya periksa kembali. Setelah 10 tahun, wah, baru saya ingat. Rupanya saya pernah belajar. Nah, gitu biasanya kalau kita. Tapi Aisyah, Masya Allah ya. Setelah Nabi wafat, dia tak lagi Fatimah. Tanya lagi. Nah, ini dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ilmunya banyak. Aisyah itu. Maka Fatimah cerita. Di bisikan pertama, Nabi berkata, wahai Fatimah, setiap tahun itu Jibril datang membaca Al-Quran kepadaku sekali dalam satu bulan. Menyelesaikan. Dan tahun ini beliau selesaikan dua kali. Kata Nabi SAW, saya tidak melihat perubahan ini kecuali tanda ajalku telah dekat. Fattakillaha wasbiri fainnahu ni'mas salaf ana laki. Pesan Nabi kepada Fatimah. Maka Fatimah pun menangis seperti yang dilihat oleh Aisyah. Setelah itu dibisiki lagi yang kedua. Nabi berkata kepada wahai Fatimah, inginkah engkau menjadi keluargaku yang paling pertama menyusulku? Dan engkau adalah baik. Itu mungkin di hadits lainnya bahwa beliau adalah pemuka penduduk sorga. Maka Fatimah pun sangat bergembira mendengarkan hal tersebut. Itulah yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada masa hidup beliau kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Beliau wafat di umur atau 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Iya. Baik. Selesai di sini tentang Khadijah radhiyallahu taala anha dan putra-putrinya. Putra-putrinya dan Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin itu digelari Ummul Qasim, kunyanya juga Ummul Qasim. Iya. Keturunan garis keturunan Khadijah, Khadijah bintu Khuwailid ibnu Asad ibni Abdul Uzza ibn Qusay bin Kilab. Ketemunya di nasab Quraisy kepada Qusay bin Kilab. Iya. Beliau dari Bani Asad. Dari Bani Asad. Iya. Dan keutamaan Khadijah dari sudut keutamaan sangat banyak sekali. Iya, dari sudut keutamaan. Keutamaan beliau sebagai perempuan yang paling pertama masuk Islam, orang yang paling besar jasanya terhadap Nabi dan umat Islam. Bagaimana beliau diberi kabar gembira dengan sebuah rumah dari sorga, dari mutiara yang apa namanya, dari qasb, mutiara yang mutiara yang sangat indah. Dan bagaimana keadaan Jibril datang kemudian memberi salam kepada Khadijah dan menyampaikan bahwa Allah memberi salam kepadanya. Tidak pernah terjadi kepada seorang perempuan manapun di atas muka bumi ini. Dan dia adalah perempuan yang terbaik di masanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya. Pada saat beliau hidup maupun setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal. Malah Aisyah radhiyallahu taala anha itu berkata, tidak pernah saya cemburu kepada seorang perempuan pun kecuali seperti cemburu saya kepada siapa? Khadijah. Padahal saya tidak pernah melihatnya. Tidak pernah melihatnya, kata Aisyah. Ya, saking banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Khadijah. Bahkan suatu hari disembelih seekor kambing, Nabi berkata kepada Aisyah, kirim kambing ini ke teman-teman Khadijah. Ya marahlah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Inni qad riziqtu hubbaha." Saya telah diberi rezeki cinta kepadanya. Memang cinta itu urusan hati ya, enggak ada yang bisa mengatur urusan hati. Ya, terhadap Sayyidul Anbiya wal Mursalin saya, cintanya yang terbesar kepada siapa? Kepada Khadijah di antara istri-istrinya, kemudian Aisyah. Itu urusan hati, enggak ada yang bisa diatur di situ. Tapi sebagian perempuan di masa ini, kelewatan ya, ya seakan-akan bumi, apa namanya, cinta itu lebih luas dari lima benua. Ini dia pengen miliki semuanya. Dia ingin atur hati orang. Itu nggak masuk akal yang seperti itu ya. Tapi sebenarnya ada caranya. Ya kalau ingin seperti itu, lakukan seperti Khadijah. Nah, kalau dia jadi Khadijah, itu baru bisa. Sebab hati Nabi itu sudah dikuasai oleh cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Lakukanlah saja seperti itu. Nah, itu hikmah dan pelajaran yang bagus dipetik di sini. Baik, saya bicara seimbang ya, nada memihak saya ini. Bukan kepada bapak-bapak, bukan pula kepada ibu-ibu. Baik, berikutnya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah. وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندثر. Ini pembahasan ini kalau diurutan kejadian sudah yang keberapa, peristiwa yang ke-11. Ini peristiwa Nabi SAW hadir di perbaikan Ka'bah. Kata beliau, وَبَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ حَضَرْ. Setelah mencapai umur 35 tahun, beliau menghadiri بُنْيَانَ بَيْتِ اللَّهِ لَمَّا أَنْدَثَرْ, pembangunan Baitullahi Ka'bah, tatkala Ka'bah rusak oleh banjir. وَحَكَّمُوهُ وَرَضُوا بِمَا حَكَمْ fi wad'i dhal hajari fi wad'i dhakal hajari al-aswadi tham. Pemuka-pemuka Quraisy menjadikan beliau sebagai hakim dan meridhai hukum beliau. Ya, dalam meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Baik. Di sini saya poinkan dua pembahasan ya. Pembahasan yang pertama sebab perbaikan Ka'bah. Kenapa Ka'bah diperbaiki? Jadi Ka'bah ini dibangun dari masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu yang populernya. Ada yang mengatakan sudah dibangun di masa Nabi Adam. Tapi yang benarnya dibangun dari masa Nabi Ibrahim. Baik. Kemudian Ka'bah diperbaiki lagi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan terjadi sesuatu pada Ka'bah. Ya, dan memang kejadian yang terjadi adalah terjadi banjir yang menimpa kota Mekah sehingga membawa bangunan Ka'bah itu. Membawa bangunan Ka'bah. Akhirnya orang-orang Quraisy pun kembali ingin membangun Ka'bah tersebut. Begitu sudah dibangun, nah sisa mereka silam pendapat ya tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Sudah saya sebut tadi ya, bagaimana orang-orang Quraisy itu. Banyak kabilah lagi di belakangnya. Ada Bani Asad, Bani Abdul Uzza, ada Bani Zahra tadi. Banyak lagi kabilah di dalamnya. Orang Quraisy. Nah, semuanya merasa berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Ya, merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya, mereka pun memilih ya bersepakat bahwa besok siapa yang pertama kali masuk ke masjid, maka dialah yang menjadi hakim antara kita. Dan ternyata yang pertama kali masuk ke dalam masjid adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika melihat bahwa yang pertama kali masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sangat gembira akan hal tersebut. Dan ini kisah diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, dari Ali bin Abi Thalib. Iya. Begitu melihat Nabi Muhammad masuk, oh mereka berkata, Atakumul Amin. Ini datang Al-Amin. Sebab beliau memang dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Dijadikanlah beliau sebagai hakim. Maka Nabi SAW pun memberikan hukum kepada mereka dengan menghamparkan ridanya. Beliau letakkan Hajar Aswad di atas rida beliau. Dan setiap kabilah mengambil ujung dari rida itu. Jadi semuanya kayak mengangkat. Nah, begitu sampai ke tempat yang akan dipasang, maka Nabi merapikannya dengan tangannya. Diletakkanlah Hajar Aswad itu dengan tangannya. Dengan itu bersepakatlah orang Quraisy dan semuanya apa? Ridho, dan semuanya dianggap meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Iya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita ya, bahwa seorang nabi itu, seorang nabi itu ada histori di dalam kehidupannya yang menunjukkan dia layak sebagai seorang nabi. Dia layak sebagai seorang nabi. Karena itu enggak ada seorang nabi kalau di istilah apa namanya, kalau dia misalnya orang buruk, historinya, kehidupannya enggak bagus, tiba-tiba jadi seorang nabi. Itu enggak ada. Enggak dihafal itu dari seorang nabi. Seorang nabi punya histori-histori yang bagus di dalam kehidupannya. Iya. Baik. Selesai tentang peletakan Hajar Aswad. Ya, dengan ini berakhir sudah pembahasan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai seorang rasul. Iya. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan beberapa kejadian terkait setelah Rasulullah diutus sebagai seorang rasul. Ini mulai dari halaman 23, awal kerasulan. Dan di sini ada 14 kejadian. Dari awal beliau sebagai seorang rasul sampai beliau berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah. Iya. Semuanya ada 14 kejadian. Baik, coba kita urut ya. Kejadian yang pertama adalah kisah turunnya wahyu dan bagaimana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumi al-itsnain yaqinan fanqula. Dan setelah 40 tahun beliau diutus sebagai seorang rasul. Pada hari Senin, nukillah kejadian tersebut secara meyakinkan. Nukil kejadian tersebut secara meyakinkan. Baik. Fi Ramadhana aw Rabi'in fi Ramadhana aw Rabi'il Awwali wa surat Iqra' awalul munazzali. Pada bulan Ramadhan atau Rabi'ul Awal. Dan surah Al-Isra yaitu surah Iqra yaitu surah Al-Alaq adalah awal surah yang diturunkan. Thumma al-wudu'a was-salata 'allamah Jibril wa hiya raka'atani muhkamah. Kemudian wudu, salat diajarkan kepada beliau oleh Jibril dan salat itu dua rakaat yang telah ditetapkan. Thumma madat 20 yawman kamilah. Baik, itu kejadian berikutnya. Saya poinkan beberapa pembahasan di sini ya. Yang pertama, usia beliau saat diutus sebagai seorang rasul. Iya. Usia beliau saat diutus sebagai seorang rasul itu adalah berapa? 40 tahun. Adalah 40 tahun. Dan itu syah di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah. Rasulullah diutus di umur 40 tahun. Ama kata bi Makkah 13 sanah yuha ilaihi, dan beliau tinggal di Mekah 13 tahun diberi wahyu kepada beliau. 40 tahun umur beliau, setelah itu dari mata diutus sampai hijrah berapa tahun? 13 tahun. Thumma umira bil hijrah fa hajara 10 sinin. Lalu beliau diperintah hijrah. Lalu di tempat hijrahnya beliau hidup 10 tahun. Di Madinah berarti berapa? 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63. Beliau wafat dan umur beliau berapa? 63 tahun. Jelas ini ya? Hadis Ibnu Abbas. Ya, Nabi diutus umur 40 tahun. Setelah diutus umur 40 tahun sebagai seorang nabi dan rasul di Mekah selama berapa? 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah, beliau tinggal berapa? 10 tahun. Semua umur beliau, beliau wafat di umur 63 tahun. Baik. Dan ini datang dari berbagai riwayat dari selain Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena itu kata Ibnul Mundhir rahimahullah, ya, tidak ada yang meragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, tidak ada seorang ulama pun yang meragukan bahwa Nabi itu dilahirkan di tahun gajah dan diutus sebagai seorang rasul itu di umur 40 tahun setelah tahun gajah tersebut. Ini dinukil kesepakatan ulama tentang hal tersebut. Dan diterangkan apa hikmahnya, kenapa diutus di umur 40 tahun. Kata Ibnu Al-Qayyim, wahiyya sinnul kamal. Wahiyya sinnu al-kamal. Dan itu adalah umur kesempurnaan seseorang. Jadi artinya kalau dia di umur 40 tahun, sudah sampai ke umur itu, berarti itu akalnya sudah lebih lengkap. Sudah lebih sempurna. Iya. Dan beliau diutus sebagai seorang nabi, dikatakan di sini, di bulan Fiyomil Itsnaini, di hari Senin. Hari Senin itu berdasarkan athar Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi diutus di hari Senin. Dan syah di Sahih Muslim juga dari hadith Abu Qatadah, ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau, daka yawmun wulidtu fihi wa yawmin bu'idtu au unzila alaya fihi. Kata beliau, itu hari saya dilahirkan dan hari saya diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Baik, jadi meyakinkan ya, diutusnya di umur 40 tahun dan meyakinkan itu di hari apa? Di hari Senin. Baik, di bulan apa? Penulis sebut di sini ada berapa pendapat? Ada dua. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Dan ada yang mengatakan di bulan Rajab. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Iya. Baik. Nah ini semua dari setiap pendapat ini, ada yang memilihnya ya dari para ulama dan menisbatkannya kepada pendapat kebanyakan ulama. Iya. Namun kalau dilihat di ayat Al-Quran, dikatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Ada yang mengkompromikan antara dua ini. Ya, mereka katakan awal mulanya di bulan Ramadan, mulai bersambungnya di bulan Rabiul Awal. Iya. Baik. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pun yang mengatakan di bulan Rajab, itu dihitung pendapat syadz menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi cara mengkompromikannya, dikatakan bahwa awal wahyu turun itu di bulan Ramadan. Kemudian wahyu kan tak langsung turun setelah itu bersambung. Ada masa fatrah. Iya. Setelah Nabi dapat wahyu di Gua Hira, beliau kembali ke rumah dalam keadaan gemetaran, khawatir dirinya, maka ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dihibur. Khadijah berucap ucapan yang luar biasa ya, membuat Nabi itu tenang. Kata Khadijah radhiyallahu anha, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinamu selama-lamamu. Engkau ini orang begini-begini, disebut dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraka bin Naufal. Seorang tadinya orang Nasara, dia baca dari buku-buku orang Nasara beragama Nasrani. Tapi dia mengerti agama itu. Begitu mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waraka bin Naufal berkata, "Inilah Namus, maksudnya Jibril, yang pernah diutus kepada Nabi Musa." Terus kata Nawrakawi Nopal, kalau datang hari engkau sudah diutus, maka saya akan menolong kamu dengan Nasran Mu'azzara, yang pertolongan yang paling kuat. Tapi wahyunya belum lagi turun, Waraqah bin Naufal sudah meninggal. Karena itu silam pendapat para ulama ahli riwayat, Waraqah bin Naufal ini dihitung sahabat atau tidak. Karena dia sudah beriman kepada Nabi SAW. Kalau turun wahyu lagi sebagai seorang Rasul, maka beliau akan menolong Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menghitungnya sebagai sahabat. Dianggap sudah apa? Masuk Islam. Subhanallah. Baik. Jadi itu kejadian wahyu ya ketika turun. Begitu mungkin cara mengkompromikannya. Kemudian kata beliau, wasuratu qra awalul munazzali. Surat apa yang pertama kali turun? Jadi kebanyakan pendapat ulama, yang paling pertama turun adalah surah Iqra. 5 ayat pertama. Karena itu tegas di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Awal wahyu yang mulai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mimpi. Mimpi. Setelah itu beliau banyak menyendiri di Gua Hira. Sampai turun kepada beliau Jibril dengan kisah yang dimaklumi, lalu Jibril mengajarinya untuk membaca Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis di sini, tsummal wudhu'a was salata 'allama. Ini pembahasan berikutnya. Pengajaran wudhu dan salat. Allamahu Jibril. Wahya rakaatani muhkamah. Salat waktu itu 2 rakaat yang sudah ditetapkan. Iya. Dan ini penyebutan bahwa Jibril mendatangi di awal wahyu, lalu mengajari Nabi wudu dan salat, itu adalah riwayat dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tapi ini hadis terdapat silam pendapat ya. Di antara ulama ada yang menguatkan, di antara ulama ada yang melemahkannya. Baik. Ala kulli hal, ini disebutkan di dalam buku-buku sirah. Ada ulama yang menguatkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya. Baik. Jadi Nabi diajari oleh Jibril bagaimana cara wudu, bagaimana cara salat. Dan salat waktu itu ketika diajarkan kepada Nabi SAW, salat masih 2 rakaat. Salat masih diajarkan berapa? 2 rakaat muhkamah. Iya. Masih diajarkan 2 rakaat. Karena memang asal pensyariatan seperti itu. Asal pensyariatan seperti itu. Dan ini pendapat yang mengatakan diajari 2 rakaat sholat, ini pendapat sejumlah ulama. Iya. Pendapat sejumlah ulama, tetapi tidak didukung oleh dalil yang kuat. Penyebutan 2 rakaatnya, ya. Kalau sholat tadi kita sudah katakan ada silam pendapat. Tapi 2 rakaatnya ini yang menjadi pembahasan. Iya, karena hadith-hadith yang disebutkan itu tidak mendukung di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian yang dimaklumi bahwa kewajiban sholat itu, ya, secara jumlah rakaat itu adalah setelah peristiwa apa? Mi'raj ke langit. Nah, makanya telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam hadits Aisyah di riwayat Bukhari dan Muslim. Uridat as-salatu raka'ataini. Iya. Salat itu diwajibkan 2 rakaat. Tsumma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an. Setelah Nabi berhijrah, salatnya berubah kewajibannya menjadi 4 rakaat. Menjadi 4 rakaat. Kemudian dikembalikan lagi menjadi 2 rakaat pada saat safar. Pada saat apa? Pada saat safar, melakukan perjalanan. Baik. Jadi ini kejadian yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang rasul. Ya. Kemudian kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua itu disebutkan oleh penulis di sini 20 hari setelah Nabi diutus sebagai seorang rasul, para jin dilempari oleh bintang-bintang. Kata beliau, "Tsumma madat isyruna yawman kamilah. Faramatil jinna nujumun ha'ilah." Kemudian 20 hari penuh berlalu. Maka para jin yang penjuru wahyu dilempar oleh bintang-bintang yang menakutkan. Dilempar oleh bintang-bintang yang apa? Menakutkan. Iya. Nah ini kejadian pelemparan para jin dengan bintang-bintang itu adalah hal yang dimaklumi di dalam Al-Quran. Disebutkan di surah Saffat dan disebutkan di surah Al-Jin. Iya. Disebutkan di surah Al-Jin. Tapi penyebutan hari, penyebutan 20 malam, 20 hari, ini menjadi masalah. Penyebutan 20 hari ini. Apakah ada riwayat dalam hal itu atau tidak? Tapi disebutkan di buku-buku sirah. Hanya disebutkan begitu riwayat-riwayat. Jelas ya, walaupun wallahualam tidak ada dari sudut sanad ya, tidak ada sanad yang kuat, tapi para ahli sirah menyebutkan hal itu, disebut oleh Ibnu Qudaybah Al-Makrizi, Ibnu Al-Jauzi, ya dan selainnya tentang hal tersebut. Baik, adapun terkait dengan bintang-bintang dilempar, itu hal yang dipastikan ya, hal yang dipastikan, karena itu banyak riwayat, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Lengkap disebutkan kisahnya di surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni dan seterusnya. Ya. Selanjutnya. Dan di surah As-Saffat dikatakan la yasma'una ilal mala'il a'la wa yaqdhafuna min kulli janib. Tidaklah mereka dengar dari ke langit kecuali akan dilempar dari segala penjuru. Dilempar dari segala penjuru. Baik, jadi ini pelemparan ini terjadi, iya terjadi. Di surah Al-Jin juga dikatakan inna kunna naq'udu minha lis-sama wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi itu penegasannya bahwa mereka tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi mendengar. Baik, dan diterangkan. Ya, diterangkan di dalam hadis Ibnu Abbas di riwayat Muslim bagaimana kisah jin itu dilempar. Bagaimana kisah jin itu dilempar? Ada dalam hadis Ibnu Abbas, ada dalam hadis Abu Hurairah. Ya, jin itu kalau dia mendengar bagaimana dia mencuri yang di atas nanti nyampe ke bawah terus nyambung menyambung. Dan setiap kali diturunkan disambah dengan 100 kedustaan. Tambah dengan 100 kedustaan. Iya. Jadi dilempar di atas tapi sudah sampai ke bawah. Karena itu karena kadang terjadi seperti itu. Maka kadang ada sebagian kalimat. Iya. Sebagian kalimat. Itu benar. Tapi sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Iya. Dan itu banyak ya kita dengarkan. Ada dukun-dukun meramalkan orang misalnya. Terjadi kejadian di tempat fulani. Betul ada di tempat fulani. Tetapi kejadiannya kejadian lain. Karena si jinnya ini sudah mencampur dengan apa? 100 kedustaan. Iya. Baik. Jadi lemparan terhadap jin itu adalah hal yang jelas. Ini penjagaan terhadap wahyu. Penjagaan terhadap wahyu. Jadi ini juga memberi kepada kita pelajarannya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dan dipelihara ya sedemikian rupa sampai para jin saja itu tidak bisa mencuri, mendengar di dalam hal tersebut. Kemudian peristiwa yang ke 3, ini masalah Nabi menjaharkan dakwanya. Iya. Kata beliau, "Tsumma da'a fi rabi'il awami bil amri jahratan ilal islami." Setelah 4 tahun beliau berdakwah dengan memerintah untuk memeluk Islam secara terang-terangan. Jadi artinya dakwah beliau selama ini 3 tahun secara apa? Secara sirria. Nanti di tahun yang keempat baru beliau dakwah secara apa? Secara jahriya. Iya, secara jahriya. Baik. Nah, ini disebutkan setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, "Fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin." Fasda, terang-teranganlah kamu terhadap apa yang diperintah dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Ya, disuruh berpaling dari kaum musyrikin. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, sebagaimana disebut juga oleh Abu Nuaim, bahwa ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun keempat, barulah beliau berdakwah dengan dakwah jahriyah. Dan ini yang populer di sirah. Populer di sirah. Walaupun dari sudut riwayat, ya tidak ada riwayat yang kuat ya, yang sahih tentang hal itu. Tapi ini yang populer di buku-buku tentang sirah. Ya. Baik. Dan ayat ini memberikan makna seperti itu. Dan juga adanya Darul Arqam dan seterusnya itu menunjukkan bahwa ada masa Nabi itu tidak terang-terangan menyampaikannya. Ada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terang-terangan di dalam menyampaikannya. Baik. Jadi secara umum bahwa di dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal ada yang jahriyah, setelah itu ada yang sirriyah, setelah itu jahriyah. Ini memberikan kepada kita pelajaran ya tentang bagaimana maratib etika di dalam dakwah itu. Etika di dalam dakwah. Baik. Sampai sebagian ulama ada yang membagi 4 marahil. Yang pertama dakwah sirriyah dulu. Ya, dikatakan 3 tahun oleh mayoritas ulama. Kemudian setelah itu ada dakwah jihriyah. Dakwah jahriyah terang-terangan tapi dilarang berperang. Dan ini pasti Mekkah ya, semuanya sampai hijrah. Terus setelah itu ada dakwah jahriyah juga. Tapi hanya memerangi siapa yang memerangi. Kita umat Islam cuma membalas saja. Dan ini dari masa awal Nabi berhijrah sampai di perang Hudaybiyah. Atau sampai di sulh Hudaybiyah. Ya, setelah itu baru yang keempat. Dakwah jahriyah disertai dengan memerangi siapa yang menghalangi dakwah fisabilillah. Baik. Jadi itu mungkin gambaran dan rinciannya. Iya. Gambaran dan rinciannya. Ya, kalau dilihat ayat-ayat yang turun di awal-awal Al-Quran turun, maka itu jelas ya dari mana-mana yang disampaikan. Iya. Ada tauhid, ada tentang sholat, ada dakwah untuk menyambung silaturahmi, berakhlak yang mulia. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari itu sudah dengar Nabi Muhammad diutus. Ini kisahnya unik juga, kisah keislaman Abu Dzar Al-Ghifari. Kisahnya panjang sekali ya, di Sahih Muslim itu, banyak hikmah dan pelajaran. Jelas setelah Abu Dzar Al-Ghifari ringkasnya sudah masuk Islam, maka Nabi berkata kepadanya, "Kamu pulang ke negerimu." Iya, pulang ke negerimu. Perintah mereka untuk makarimul akhlak. Iya. Kemudian Nabi memberikan kepadanya wejangan-wejangan. Yang kata Abu Dzar Al-Ghifari itu bukan syair. Itu ucapan seorang Nabi. "Nanti kalau saya sudah kelihatan," kata, "sudah tampak, maka baru kamu kembali." Begitu pula Nabi berpesan kepada Amr bin Abbas As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga dari orang yang masuk Islam di masa awal Islam. Tapi disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kembali setelah beliau kuat. Iya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan oleh Amr bin Abbas, saya ingin ikut denganmu. Kata Nabi, engkau tidak mampu sekarang untuk hari ini. Kamu tidak lihat kondisi saya dan kondisi manusia. Tapi kembalilah kamu kepada keluargamu. Idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Kalau kamu dengar saya sudah ditampakkan oleh Allah, sudah menang, berjaya, kamu datang kepadaku. Jadi ini dari kisah sahabat-sahabat yang Nabi melarangnya untuk ikut bersamanya karena khawatir bahaya akan menimpa mereka. Jelas ya? Baik. Jadi ini terlihat ya di masa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara hal-hal tertentu untuk para sahabatnya. Iya, dijaga keselamatannya, tidak dibenturkan kepada hal yang membahayakan mereka. Iya. Nah, dikatakan kepada Amr bin Abbas, kamu ikut saya. Siapa yang menghalangi di depan musikat semuanya. Kalau kamu mati, mati syahid. Enggak ada dikatakan seperti itu. Tadi suruh pulang dulu. Pulang ke negerimu sana. Sekarang saya belum kuat. Tapi kalau saya sudah nampak, baru kamu ke sini. Itu baru hikmah namanya. Rahmat di dalam Islam. Rahmat di dalam Islam. Iya. Maka ini hal-hal berjalan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita berdakwah itu ada istilah namanya istilah fase Mekah, fase Madinah. Itu agak lucu juga sebenarnya. Baik, kalau ada istilah fase Mekah dan fase Madinah sekarang berarti kamu sholatnya dua rakaat dulu. Kan begitu. Nanti diikuti semua itu. Ini keliru di dalam memahami ya. Tapi fase Mekah dan Madinah itu memberi sebuah pelajaran. Itu yang disebut oleh para ulama fikih al-quwa wa dha'f. Fikih kekuatan dan kelemahan. Di masa kuat ada yang diamalkan. Di masa lemah ada yang diamalkan. Iya. Karena itu di masa lemah jangan ada yang bicara-bicara masalah jihad. Ya, ayat-ayat tentang jihad di masa lemah. Tapi di masa kuat, itu tempatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu kondisinya. Seperti itu kondisinya. Jelas ya? Itulah hikmah di dalam syariat ini dan bagaimana cara seorang itu beragama. Baik. Kemudian di masa dakwah sirriyah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu yang disebut dengan nama Darul apa? Darul Arqam. Iya. Ini kita populer juga ya di masa dakwah Syriah. Dan ini tempatnya Al-Arqam ini itu di dekat Bukit Safa dan Marwah. Di dekat situ. Iya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa dipilih di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa keislaman Al-Arqam bin Abi Al-Arqam itu masih belum diketahui oleh banyak orang di Quraisy. Jadi orang tidak menyangka bahwa ini sudah masuk Islam ini. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini. Iya. Kemudian Al-Arqam bin Abi Al-Arqam waktu itu umurnya masih muda radhiyallahu anhu, masih 16 tahun. Jadi orang enggak menyangka bahwa rumahnya tempat kumpul itu umat Islam kumpul di situ. Ya, orang-orang enggak menyangka. Kemudian yang ketiga, Al-Arqam ini dari Bani Makhzum. Bukan dari Bani Hashim. Sama-sama orang Quraisy, tapi ini Bani Makhzum, ini Bani Hashim. Bani Makhzum dan Bani Hashim waktu itu bersaing. Ya, kalau dibilang Al-Arqam ikut Nabi Muhammad, itu orang agak jauh. Sebab biasanya Bani Hashim dan Bani Makhzum bertolak belakang. Jelas ya? Iya. Kemudian yang ke keempat, alasan yang keempat, karena rumah Al-Arqam itu di Bukit Safa. Dan Mekah ini banyak manusia yang datang, karena itu biasanya tempat banyak orang kan, enggak mencurigakan. Karena biasanya banyak manusia memang di situ. Baik, jadi itu terkait dengan masalah pemilihan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan di sini banyak pembahasan ya, kalau dibahas di buku-buku sirah itu, ya tentang siapa yang paling pertama masuk Islam, ya dan seterusnya. Dan penulis di sini tidak merinci banyak di situ. Tapi di buku-buku sirah itu diterangkan orang-orang yang pertama, nama-namanya. Ya, beliau mengambil di sini kejadian-kejadian terpenting saja. Peristiwa yang keempat yang beliau sebutkan di sini adalah tentang hijrah sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah. Ini kejadian hijrah kemana? Ke Habasyah. Kata beliau di halaman 25 dari buku panduan bait syair yang ke-27. Hijrah sahabat ke Habasyah. Kata beliau, "Arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar ila biladil hubsy fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam. 3 hum wa 80 rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul. Wa hunna 10 wa 8 thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad." Baik, itu kejadian-kejadian lain juga ya. Kita ikutkan di sini. Baik. Jadi ada sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Berhijrah ke Habasyah. Iya. Dan ini perlu diketahui bahwa kita itu kenal hijrah di dalam sirah. Itu ada beberapa hijrah. Ada namanya hijrah ke Habasyah. Ada namanya hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Tapi yang populer kan yang kita kenal hijrah ke mana? Mekah ke Madinah kan? Itu yang paling populer, yang dikenal. Nah, padahal ada hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini malah 2 kali. Hijrah ke Habasyah. Baik. Kita lihat ya. Wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar. 40 orang perempuan dan 12 orang laki-laki sahabat. Semuanya berhijrah. Hijrah ke mana? Ila biladil Hubsy. Ke negeri Habasyah. Iya. Fi khamisi am, pada tahun kelima. Pada tahun kelima kerasulan ya, setelah Nabi itu sebagai seorang rasul. Wa fihi adu, dan mereka kembali ke Mekah pada tahun itu juga. Thumma adu la malam, kemudian kembali lagi ke Habasyah. La malam, tidak ada celaan terhadap perjalanan tersebut. Thalathatun hum wa thamanuna rajul. Di hijrah yang kedua ke Habasyah ini ya, jumlahnya 83 orang laki-laki. Wa ma'akum jama'atun hatta kamul. Tapi ada yang melengkapi mereka. Siapa itu? Wa hunna 10 wa 80. Ya, mereka berjumlah 18 orang perempuan. Nah, ini jumlah orang yang hijrah ke Habasyah. Hijrah yang kedua. Baik. Jadi ini kisahnya hijrah ke Habasyah ini. Dan di sini banyak sekali ya fikih dan faedah. Fikih dan faedah terkait dengan hijrah ke Habasyah. Jadi setelah Nabi berdakwah cara jahriyah, itu orang-orang Quraisy bertambah keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka sebagian sahabat diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah. Melakukan perjalanan hijrah. Nah, itulah hijrah yang pertama. Hijrah ke Habasyah. Habasyah ini Ini negeri luas ya, di dahulu itu. Kalau disebut Habasya, itu luas. Sama kalau dahulu itu dibilang Yaman, oh itu luas Yaman itu. Beberapa wilayah Saudi Arabia sekarang itu dulu Yaman di masa dahulu. Kalau Habasya sekarang ini masuk di seberang lautnya Yaman. Wilayah Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, itu Habasya itu. Yang dilingkup sekarang, nama-nama negara itu. Baik, Habasya luas. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bahwa Habasya ini dikuasai oleh seorang raja yang adil. Seorang raja yang adil. Siapapun yang hidup di sisinya tidak ada yang dizalimi, walaupun berbeda agama. Tapi tidak dizalimi. Jelas ya? Inilah Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi. Baik. Maka Nabi izinkan. Nabi izinkan para sahabatnya untuk berhijrah. Nah, ini penulis sebutkan yang berhijrah itu 12 orang dari kalangan laki-laki, 4 orang dari kalangan perempuan. Iya. Nah, ini masalah riwayat ya sebenarnya. Masalah riwayat. Karena nama-namanya itu disebut di buku-buku sirah. Iya. 12 laki-laki itu ada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Ada Abu Hudzaifah, Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, Az-Zubair ibn al-Awwam, ada Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Mat'um, Amir bin Rabi'ah, Abu Sabirah, Hatib bin Amr al-Amiri, Suhail bin Wahab, dan Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala. Ya, ini nama-nama diantaranya populer ya nama-nama ini. Ini orang yang berhijrah pertama ke Habasyah. Dan dari perempuan adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut bersama suaminya Utsman bin Affan. Iya, ada Sahla bintu Suhail, ada Ummu Salamah, Hindun bin Abi Umayyah. Dia waktu itu masih istri Abu Salamah. Abu Salamah wafat di mana? Di Habasyah. Setelah itu Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti. Kemudian ada Layla bintu Abi Hithmah, dan ada Ummu Kulthum, dia juga ikut bersama suaminya. Baik, jadi itu nama para sahabat yang hijrah ke Habasyah, hijrah pertama. Kemudian setelah itu orang-orang di Habasyah ini itu mendengar bahwa katanya orang-orang Quraisy sudah membaik. Iya, sudah membagus begitu. Adalah hal-hal yang menggembirakan mereka dengar, akhirnya mereka kembali. Ya, itulah yang dikatakan di sini, wafihi adu. Dan pada tahun itu mereka kembali lagi ke Mekah. Ya, mereka kembali lagi ke Mekah. Tapi yang terjadi, subhanallah, ya, di luar dari dugaan mereka. Ternyata orang-orang Quraisy lebih dahsyat lagi gangguannya. Iya, dan para sahabat pun menerima gangguan yang lebih luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan lagi untuk ke Habasyah kedua kalinya. Nah, yang perjalanan yang kedua kali ini jumlahnya dari laki-laki ada 83 orang dan dari perempuan ada 18 orang. Iya, ini yang disebut oleh penulis di sini 83 ya. Dan dari perempuan jumlahnya ada 18 orang. Ala kulli hal bahwa penyebutan jumlah itu enggak terlalu penting sebenarnya, karena di buku-buku sirah itu banyak riwayat sampai disebutkan nama-nama jumlahnya lebih dari 100. Jumlahnya lebih dari 100 yang pernah berhijrah ke Habasyah. Baik. Iya. Dari faedah hijrah ke Habasyah ini, dimaklumi bahwa hijrah ke Habasyah itu, dia bukan hijrah ke negeri Islam. Saya tanya waktu itu, Habasyah negeri Islam atau bukan? Bukan negeri Islam. Tapi berpindah ke Habasyah, itu lebih sedikit mafsadatnya daripada mereka berada di mana? Di Mekah. Nah, ini pelajaran berharga juga ya. Saya mau tanya, Mekah ini tempat yang terpulia di atas muka bumi atau tidak? Hah? Tempat yang termulia. Wah, ini gawat juga ini kalau saya kasih pertanyaan kedua ini. Saya mau tanya, mana lebih afdal, Mekah atau Baitul Maqdis? Hah? Mekah. Tapi Nabi izinkan para sahabat berhijrah keluar dari Mekah. Ada Masjidil Haram. Nabi Muhammad sendiri diperintah berhijrah ke mana? Nanti diperintah ke Madinah akan datang. Ada Masjidil Haram. Saya mau tanya, mana lebih afdal, Masjidil Haram Mekah atau Masjidil Aqsa? Hah? Masjidil Aqsa. Tidak ada Nabi berkata, oh, tidak boleh kita meninggalkan Mekah. Kita harus tebus walaupun dengan darah. Ini masjid Allah. Ya. Seakan-akan dia penguasa langit dan bumi. Allah itu sudah menetapkan Baitul Maqdis, Masjidil Haram akan tetap ada sampai hari kiamat. Tidak mungkin dia sirna. Tapi terkait dengan umat Islam, keberadaan mereka itu masalah lain. Itu masalah lain. Iya. Tiga bahaya besar, dikatakan jangan kalian berada di negeri itu. Keluar dulu, nanti balik pada waktu yang tepat. Nah, itu kan bagus, akal sehat itu. Tapi kalau ada yang menyarankan, itu yang menyarankan seperti itu, sudah banyak ulama ya. Ya. Tapi begitulah sebagian orang. Fatwa yang seperti itu, dia katakan fatwa antek Yahudi. Ya, orang-orang nggak belajar dasar-dasar apa? Syar'i. Ya, dan memang biasa yang kasih fatwa seperti itu, yang bilang antek Yahudi, itu orang-orang Ikhwanul Muslimin. Padahal orang-orang Ikhwanul Muslimin lebih parah lagi. Yusuf Al-Qardawi bilang, masalah kita dengan Palestina, ini juga diucapkan oleh Hasan Al-Banna, masalah kita dengan Palestina itu bukan masalah agama, masalah tanah saja. Cuma masalah apa? Masalah tanah. Nah, ini orang-orang ini lebih parah cara berpikirnya sebenarnya. Iya. Adapun ulama Islam, mereka itu memandang dengan sudut syar'i. Sudut syar'i. Ya, ini sudut syar'i ini sebenarnya yang agak repot diterima. Kalau orang perasaannya, dia sudah hawa nafsunya ke sesuatu, sulit diterangkan. Dari apa? Dari sudut syar'i. Baik. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran dari sirah ya, bisa kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan celah untuk para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Dan ini dua kali hijrah mereka ke Habasyah. Baik, setelah itu disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, ya, keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Atau sebelumnya di sini ada satu ya, ini jumlah yang berhijrah ya. Terus dikatakan wa ma'akum jama'atun hatta kamul, bersama mereka sekelompok orang. Sekelompok orang ini itu diisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang Asy'ariyin. Para sahabat dari Bani dari Al-Asy'ariyin. Orang-orang Asy'ariyah. Al-Asy'ariyin itu para sahabat dari asalnya dari Yaman. Dari Wadi Rima. Tapi belakangan mereka itu banyak bermukim di wilayah Kufa dan sekitarnya. Baik. Jadi kalau digabung dengan sahabat itu, jumlahnya kan banyak. Setelah itu disebutkan kejadian yang ke-5 juga. Keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata beliau, ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. Kemudian sungguh telah masuk Islam Hamzah sang singa pada tahun ke-6. Maksudnya tahun ke-6 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Iya, dan Hamzah ini digelari sebagai Asadullah wa Asadu Rasulihi, singa Allah dan singa Rasulnya. Hamzah ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Tetapi beliau juga saudara Nabi sesusuan. Saudara Nabi sesusuan. Ya, Hamzah hadir di perang Badr. Dan Hamzah juga radhiyallahu anhu, beliau sholat, mendapati perintah sholat kedua kiblat, ke Baitul Maqdis dan ke Masjidil Haram. Ya, dan beliau berhijrah. Sebagaimana Rasulullah juga berhijrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan wafatnya beliau nanti akan disebutkan ya, terkait dengan kejadian di perang Uhud. Di situ Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal. Baik. Jadi penyebutan bahwa beliau Asadullah itu karena telah syah dari berbagai riwayat Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud itu berperang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata di depan Nabi, "Ana Asadullah." Saya adalah singa Allah. Baik. Dan syah juga di dalam riwayat Al-Hakim dari Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sayyidus syuhada Hamzatu ibn Abdul Muttalib." Disebut sebagai apa? Sayyidu asyuhada. Pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Iya. Baik. Di sini tidak disebut oleh penulis ya, bahwa pada tahun ke-6 Hijriah ini masuk Islam pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu dari kejayaan umat Islam dengan masuknya siapa? Dengan masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak disebutkan juga oleh penulis di sini di tahun ke-6 terkait dengan boikot yang dilakukan oleh apa namanya orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabat. Iya. Dan disebut dengan nama Hisar Asy-Syib. Baik. Jadi ini beberapa kejadian penting di sini yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah itu beliau terangkan kejadian yang lain. Peristiwa lain ini peristiwa yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Peristiwa wafatnya paman beliau. Kata beliau, "Ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talibi du kafalatih." Ya, harusnya Abu Talibin kalau bahasa Arab ya, tapi di situ dibilang Abu Talibi tanpa ditanwin karena darurat syair. Setelah 9 tahun masa kerasulan, meninggallah Abu Talib, penjamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimaklum ya wafatnya Abu Talib ini. Ya. Jadi setelah 9 tahun, berarti setelah 9 tahun, tahun keberapa? 9, berarti masuk tahun ke-10. Itu yang populer ya, di tahun ke-10, di kalangan jumhur al-ulama. Jadi wafatnya Hamzah bin wafatnya Abu Talib ini, itu di tahun ke-10. Di tahun ke-10. Jadi Abu Talib yang selama ini, apa namanya, mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi sudah dilihat ya, dari sirah sebelumnya, beliau bersama Abu Talib itu di sekitar umur beliau 10 tahun. Bersama Abu Talib. Nabi setelah itu diutus sebagai Rasul umur 40 tahun. 10 tahun masuk ke tahun 10 berarti hampir 40 tahun. Iya, dibela oleh siapa? Abu Talib. Dibela oleh Abu Talib. Maka Abu Talib wafat. Ya, cuma yang disayangkan, yang membuat Rasulullah lebih sedih, Abu Talib wafat dalam keadaan beliau tidak masuk Islam. Dalam keadaan dia tidak masuk Islam. Padahal kalau dilihat syair-syairnya, sebut oleh Ibn Hisham dalam As-Sirah, sebut oleh Muhammad bin Ishaq, itu seakan-akan dia ini sudah masuk Islam. Di dalam makna syair-syairnya, Abu Talib. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Iya. Karena malu kepada kaumnya. Karena malu kepada kaumnya, nanti akan dianggap begini dan begitu. Ya, kesukuan. Gara-gara itu akhirnya dia, na'udzubillah, menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Walaupun diberi keistimewaan khusus. Tidak diberikan kepada siapapun dari penduduk neraka. Abu Talib menjadi orang yang paling ringan siksaannya di dalam apa? Di dalam neraka. Harusnya di lapisan neraka paling bawah sebab dia sangat kenal kebenaran Nabi SAW. Tapi dengan syafaat Nabi SAW, jadilah dia orang yang paling ringan siksaannya. Hanya sebuah terompa dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke dalamnya, kepalanya sudah mendidih. Naudzubillah. Ya, itu siksaan yang teringat. Terompa dipanaskan, belum lagi kaki menginjaknya, kepalanya sudah apa? Sudah mendidih. Kalau itu yang teringat di neraka, bagaimana pula yang lainnya? Ya, bagaimana pula yang lainnya? Dan di tahun itu juga wafat istri beliau, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dikatakan wabadahu Khadijah tuntufiyat mimba di ayamin thalathatin madat. Seperti tinggal Abu Talib, Khadijah meninggal pula setelah 3 hari berlalu. Iya, jadi bisa dibayangkan ya, ya betapa dahsyatnya ya dari ujian dan cobaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini dari apa namanya ujian yang sangat besar yang menimpa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jadi pelajaran bagi umat. Makanya kalau ada yang kena musibah yang beruntun, selalu aja ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena ujian lebih besar daripada kalian. Iya, kena ujian yang lebih besar dan beliau adalah contoh kesabaran di dalam hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ya di kalangan ini, di kalangan orang-orang belakangan ya, dia sebut bahwa ini tahun ya tahun ke-10 setelah kenabian ini mereka sebut dengan nama tahun kesedihan. Dan tahun kesedihan. Tidak tahu juga dari mana asal-usulnya dia dapat itu. Disebut apa? Tahun kesedihan. Sebab tidak ada di dalam hadits sahih. Atau apa? Tidak ada di dalam hadits dhaif. Apalagi dalam hadits sahih. Hadits dhaif saja tidak ada. Tidak ada dalam buku-buku sirah. Iya. Tidak ada yang menyebutkan dari buku-buku seperti apa sirah Suhaili, sirah Ibn Ishaq. Ya, disyarah oleh Suhaili. Tidak ada disebut oleh Ibn Al-Qayyim, Imam Al-Dhahabi, Ibn Kathir. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan pula oleh Ibn Hajar, tidak disebut oleh Nawawi, dan selainnya. Padahal mereka banyak menjelaskan riwayat-riwayat tentang apa namanya? Sirah. Iya. Nah ini banyak digunakan belakangan ini kalangan orang-orang pergerakan. Disebut dengan tahun kesedihan. Nah itu penamaan keliru ya. Itu tidak berasal dari ruhnya umat Islam. Iya. Nah itu namanya berburuk sangka. Kena 1-2 ujian sebut tahun kesedihan. Di mana rahmat Allah dan banyaknya pertolongan Allah untuk umat Islam ini. Jelas ya? Iya. Kan tidak boleh seorang itu berlebihan dalam penamaan-penamaan. Wah ini tahun paceklik. Kayak dia saja mengatur langit dan bumi. Hanya karena melihat banyak orang yang apa namanya kekeringan dan seterusnya dia bilang tahun paceklik. Nah itu kadang berburuk sangka, kadang dia berdoa keburukan untuk orang lain. Nah itu tidak dibenarkan ya. Itu tidak terdengar dari Nabi SAW. Tidak pula terdengar dari para sahabatnya. Iya. Dan di tahun ini dimaklumi ya bahwa Nabi itu pergi ke Taif. Saking dahsyatnya beban beliau mencari tambahan kekuatan. Beliau ajak keluarga-keluarga yang berada di Taif. Tapi justru beliau tidak mendapatkan kecuali penolakan dari penduduk Taif. Dan dimaklumi ya bagaimana kejadian Nabi ke Taif dilempari oleh penduduk Taif sampai malaikat Jibril turun membawa malaikat penjaga gunung. Ini kejadian ini setelah wafatnya pamannya dan wafatnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Malaikat penjaga gunung turun. Ya. Jibril berkata, "Ya Muhammad, ini malaikat enggak pernah turun sebelumnya." Dia sekarang diperintah oleh Allah. Kamu inginkan dua gunung itu akhsyabain dibalik terhadap penduduk Taif, mereka dia akan lakukan sekarang. Kata Nabi SAW, bal inni la arju ayakhruja min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'an. Bahkan saya sangat berharap keluar dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah tidak berbuat kesyirikan. Itu lihat ya bagaimana dahsyatnya dari harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahmatnya untuk umatnya. Musibah-musibah itu memang pahit ya. Pukulan ya benar pukulan. Tapi itu tidak membunuh seorang muslim. Bahkan pukulan-pukulan itu kadang membuatnya lebih kuat. Kadang membuatnya lebih apa? Lebih kuat. Saya pernah lihat koki apa namanya tempat goreng itu diangkat pakai tangannya. Tidak ada pengalasnya. Kita pegangnya teriak-teriak. Angkat tangannya. Iya. Saya tanya, kok bisa seperti itu? Katanya latihan. Latihan. Jadi ya pegang dulu awalnya pakai alas ini. Panas lama-lama. Akhirnya sudah tidak rasa apa-apa dia. Sudah mati ini ya. Jelas ya? Jadi maksudnya kadang hal-hal yang pahit itu terasa pahit. Tapi kalau sudah berulang terus, dia juga sudah menikmatinya. Dianggap apa? Biasa saja. Nah, itu musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin itu akan membuatnya lebih kuat. Akan membuatnya lebih apa? Lebih kuat. Baik. Setelah itu diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang keislaman jin nasibin. Masih beberapa kejadian lagi ya. Nanti kita sambung insyaallah ta'ala di sesi berikutnya besok. Ya Allah ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.